cara kau sesali. Mengapa kita harus berjumpa? Kadangkala aku menangis sendiri. Mengapa ini harus terjadi? Demi dia aku rela. Demi kau dia dan aku. Demi kebutuhan persahabatan kita, aku pergi tak kembali. Hari ini untuk yang terakhir kali, aku datang duduk di sini. Hari ini ku berjanji dalam hati, takkan datang lagi. Demi dia aku rela. Demi kau dia dan aku. Ooh.